Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, wa haddathani Muhammad ibn Rafi' qala haddathana Az-Zubairi wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Zubair qala haddathana Syaiban قال سمعت الحسن يعني الحسن البصري رحمه الله تعالى إمام من أئمة التابعين يقول قد بليو إن رجلا ممن كان قبلكم sesungguhnya ada seseorang dari umat sebelum kalian, kharajat bihi karhatun, keluar pada tubuhnya karhah. Karhah itu sejenis bisul. Atau luka berdarah karena sebab sudah parah, sudah lama. Sehingga sebagian menyatakan yang dimaksud di sini adalah ya luka yang kelamaan sehingga menyebabkan bernanah seperti bisul karena sebab lamanya luka tersebut. Falamma adathu, ketika bisul atau apa namanya luka yang telah parah ini menyakitkannya, intaza'a sahman min kinanatih, dia pun mencabut, mengambil satu anak panah dari wadahnya. Kinanah itu wadah anak panah. Panaka'aha, dia pun merobek, membuka, menusuk bisul tersebut yang dia kesakitan karenanya. Falam yarqa'iddam, ternyata dengan perbuatan dia merobeknya, membukanya, menusuknya, darah tidak berhenti keluar terus. Hatta mata, hingga dia pun mati karenanya. Qala rabbukum, berkata Rabb kalian, ini Allah subhanahu wa ta'ala, qad haramtu alaihi al-jannah, aku telah haramkan atas dia surga. Ini masih terkait dengan masalah ya besarnya dosa bunuh diri. Di sini diancam dengan tahrim, terhalang masuk surga. Qala thumma madda yadahu ila masjid faqala, ya Al-Hasan membentangkan tangannya ke masjid, kemudian berkata, jadi mengarahkan tangannya ke masjid, kemudian berkata, ay wallahi, demi Allah, laqad haddathani bihadal hadith jundubun, telah menyampaikan kepadaku hadith ini jundub, ini Jundub bin Abdullah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal masjid, ya di masjid ini. Ya, beliau menyebutkan ini bahwasanya ini hadis-hadis yang marfu sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Jundub bin Abdullah. Kalau seandainya Al-Hasan tidak menyebutkan Jundub, maka hadis ini masuk ke bab bagi mursal. Kalau seandainya tidak menyebutkan Jundub, berarti mursal. Tapi ternyata beliau menyebutkan ini hadis musnad, muttasil, marfu. Beliau sampaikan dari Jundub dan Jundub dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala qatabul rahimahullahu ta'ala wa haddathana Muhammad ibnu Abi Bakar al-Muqaddami. Qala haddathana Wahab ibnu Jarir. Qala haddathana Abi. Qala sami'tu al-Hasan. Ini al-Hasan al-Basri. Jadi pelam kalau masuk ke isi malam seperti ini, ada pelam apa? Ada pelam apa? Mar? Belum belajar? Jis? Al? Ada pelam yang masuk isi malam? Wud. Ya, zaidah. Alif lam zaidah. Hasan sudah ma'rifah, isim alam. Alif lam sebenarnya alif lam zaidah. Qala sami'tu al-Hasan, yani al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Yaqulu haddatsana Jundub ibn Abdullah al-Bajali. Ya, beliau ini yang memenggal seorang yang sedang main debus, ya, yang main sihir, memisahkan seorang jasad dari kepalanya, akhirnya dia tebas sekalian. Sehingga kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, qatlus sahir, hukum dibunuhnya tukang sihir, ja'a min thalathis sahabah, datang dari tiga orang sahabat, dari Umar radhiyallahu anhu, dari Hafsah ummu mukminin radhiyallahu anha, dan dari Jundub radhiyallahu anhu. Kata beliau, kata Al-Hasan al-Basri rahimahullah, haddatsana Jundub ibnu Abdullah al-Bajali fi hadzal masjid, telah menyampaikan kepada kami Jundub bin Abdullah al-Bajali di masjid ini. Fama nasina, ya, dan kami tidak akan pernah lupa. Disebutkan oleh para ulama kita dalam hadis, di antara ia menunjukkan lebatnya seorang perawi adalah ketika beliau bisa menceritakan kisah, sehingga kadang derajat hadis seorang perawi bisa naik dengan sebab dia menceritakan kisah. Nah, kata beliau, beliau sampaikan ini di masjid, dan kami tidak akan pernah lupa apa yang beliau sampaikan di masjid ini. Qala wa ma nakhsha an yakuna Jundubun kadzaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak pernah khawatir Jundub radhiyallahu anhu berdosa atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau yakin Jundub adalah seorang sahabat yang mulia, dan sahabah kulluhum udul, semua para sahabat semuanya adil, mereka tidak akan berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja birajulin iman kana qablakum jurahun fa dzakara nahwa. Iya. Ini disebut dengan cerita Israiliyat. Cerita-cerita tentang umat sebelum kita itu ada tiga. Yang pertama, kisah Israiliyat yang ditakrir, diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya ini nusaddiqu, kita percayai, kita benarkan. Yang kedua, kisah-kisah Israiliyat yang kadzabahu ar-rasul wa mukhalifah li asli usuluddin, yang diustakan Rasul atau bertentangan dengan pokok-pokok, satu pokok di antara sekian pokok syarat agama Allah Subhanahu wa taala, kita diustakan. Yang ketiga adalah yang tidak dibenarkan dan tidak diustakan dalam syariat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadithu an Bani Israel wala haraj. Silakan kalian sampaikan hadis-hadis tentang Bani Israel, cerita-cerita mereka, wala haraj. Yani yang tidak didustakan, dinafikan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini hadirin rahiman rahimakumullah. Yang pertama jelas menunjukkan tentang haramnya bunuh diri. Satu faedah penting yang terkait dengan bab tentang beratnya dosa bunuh diri, disini menunjukkan bahasanya bunuh diri termasuk dosa besar. Saya baca dalam syarah Sahih Bukhari, karena hadis ini pun disebutkan dalam Sahih Bukhari. Sebenarnya bin rahimahullah menjelaskan hadis ini dalam Sahih Bukhari. Di hadis yang ke-1364. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, kata beliau, وقال حجاج بن منهل قال حدثنا جرير بن هازم عن الحسن قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فمنسينا وما نخاف أن يقرب جندب من النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جراه فقتل نفسه فقال الله بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. Di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin rahimahullah terkait dengan hadis-hadis yang disebutkan Imam Bukhari adalah, kata beliau, at-tahrir mimma yaf'aluhu ba'dul mutahawwirin al-an wa huwa ma yusamma bil-intihar. Dalam hadis ini ada peringatan penting dari apa yang dilakukan sebagian orang-orang yang mutahawir, itu ngawur, yang tidak tahu aturan. Apa yang dinamakan oleh mereka dengan intihar, iya, bom bunuh diri. Atau amalia bunuh diri. Dengan apa itu mereka lakukan. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala membantah dua syubhat yang mungkin ada pada sebagian orang. Kata beliau, fa in qala qailun, kalau ada orang berkata, alaysa qad warada anil bara bin Malik radhiyallahu anhu fi hisarihim li hadiqah Musailam al-Kadzdzab hina ajazu an yadkhuluha fatalaba min al-askar an yarmuhu min fawqil jidar hatta yaftahum yaftalahum al-bab. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau ada orang berkata, bukankah telah warid dari seorang sahabat Al-Bara bin Malik radhiyallahu anhu, ketika para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengepung benteng Musailamah al-Kadzdzab al-Mutanabbi yang ngaku-ngaku nabi. Ketika para sahabat kesulitan untuk masuk ke benteng Musailamah al-Kadzdzab, maka Al-Bara bin Malik radhiyallahu anhu minta kepada pasukan ketika itu untuk melemparnya pakai manjanik. Dilempar agar bisa melewati tembok benteng Musailamah al-Kadzdzab, sehingga bisa masuk dan bisa buka pintu untuk kaum muslimin, para sahabat, iya, masuk ke benteng tersebut. Kata mereka, min al-ma'lum an-nabab indahu hiras yahrusunahu. Sesuatu yang maklum namanya pintu yang mau dibuka oleh Al-Bara bin Malik itu tentunya ada penjaga yang akan menjaganya, yang harus dia lawan. Kalau dia sudah berhasil loncat masuk, tentunya pintu tadi dijaga. Kata dia, maka ini jelas menunjukkan bolehnya iya amalan bunuh diri masuk ke tempat musuh untuk melempar bom dan lainnya. Bal jawab, jawabannya kata beliau, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, annahu la dalalata fi hadzal athar. Enggak ada dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan iya ini mendukung perbuatan kalian. Kenapa? Li'annahu radhiyallahu anhu lam yamut. Karena Al-Bara bin Malik radhiyallahu anhu yang berhasil dilempar masuk itu, beliau tidak meninggal. Bisa membuka pintu dan tidak meninggal. Iya, tidak ada dalil. Iya, kalau kalian, orang-orang kalian pasti mati binillah. Iya, kemungkinan besarnya. Al-Bara bin Malik tidak lempar masuk, buka dan tidak mati, tidak meninggal dunia radhiyallahu anhu, masih hidup. Sahih, benar kata beliau, annahu khatar. Beliau tentunya menghadapi risiko. Ketika kita berhasil harus duel melawan penjaga pintu, ada risiko. Lakinnahu laisa idza fa'ala dzalik yamutu ala kulli ahad. Tapi tidak ya dipastikan kemungkinan besarnya beliau meninggal. Masih ada kemungkinan selamat karena bisa mungkin satu lawan satu, satu lawan dua. Iya, dan beliau selamat. Iya, berbeda dengan kalian yang memang sudah mempersiapkan orang-orang untuk mati. Ini yang pertama. Yang kedua, sifat yang kedua kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, fain qala qa'il, ada qadar berkata lagi, ma taqulun fil gulam alladhi kana yad'u ila tauhid. Apa pendapat kalian, kabar pendapat kalian terkait dengan gulam yang menyuruh kepada tauhid? Di hadis yang masyhur dalam Riyadhus Shalihin, ya, ketika seorang raja membutuhkan penerus tukang sihir, mengutus seorang gulam anak muda, ternyata dia malah belajar kepada seorang rahib. Alhasil setelah berkali-kali dia berupaya dibinasakan oleh si raja, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anak ini. Dibawa ke lautan selamat, justru para pembawanya yang tenggelam di lautan. Dibawa ke gunung selamat, justru orang-orang membawa ke gunungnya iya yang binasa. Dia bisa kembali. sampai akhirnya iya dia berkata kepada si raja, kali kamu tidak akan bisa membunuhku sampai kamu mengumpulkan semua orang di satu tempat. Iya, kamu letakkan aku ke satu tempat, kemudian kamu panah aku dan mengucapkan bismillah. Itu intinya. Bismillah Rabbil Gulam. Kalau kamu lakukan itu setelah mengumpulkan semua orang dan kamu panah aku dengan mengucapkan bismillah, maka kamu akan bisa membunuh aku. Dan dilakukan oleh si raja tersebut, dan ternyata dengan sebab itu maka semua yang hadir pun masuk Islam atau beriman kepada Allah. Kata Muslimin rahimahullah ta'ala juga sama, tidak bisa kisah tersebut dijadikan dalil oleh kalian wahai takfiriyun, khawarij, teroris dan lainnya yang berpemahaman demikian. Karena fi hadzal qatl, terbunuhnya seorang gulam ini, ada faidatun azimatun kabirah, ada faidah yang sangat besar. Apa itu? Wahiya anna jami'a ahlal qaryati aslamu, yaitu semua penduduk negeri tadi semuanya akhirnya masuk Islam, beriman. Fasara fihi faidatun azimatun jidda, iya dia meninggal sendirian, tapi dengan sebab itu semua orang di negerinya yang melihat perbuatan si raja tadi masuk Islam. Ini faidah aku. Kata beliau, faidah hasala mislu hadza fala bas. Kalau memang itu yang terjadi, tidak mengapa. Iya, benar-benar kias seperti itu. Namun kata beliau, kin al muntahirin al yauma. Tapi kenyataan yang ada, orang-orang yang melakukan bom bunuh diri sekarang ini di Palestina dan lainnya, ya, yaqtuluna anfusahum wa yaqtuluna ba'dhan min al-adu, mereka bunuh diri mereka, membunuh beberapa orang dari musuh, thumma yantaqibul adu min ashabi hadzal muntahir, kemudian akhirnya si musuh pun balas dendam kepada teman-teman yang bunuh diri ini, wa yaqtulu akthar mimma qutila minhu, membunuh lebih banyak daripada orang kafir yang terbunuh dengan bomnya. Wala yantafi'un nas biha, dan orang-orang tidak bisa memberi manfaat. Iya. Bunuh seorang orang Israel, tentara Israel, ya tentara Israel membombardir bisa satu kampung dibombardir oleh Israel contohnya. Tidak ada faedah. Ini dua subhat yang dibantah Syekh Muslim dalam syarah Sahih Bukhari di hadis ke 1364. Nah, berikutnya. Di antara faedah di sini hadis Jundub radhiyallahu anhu, kan Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan dari Jundub radhiyallahu anhu, adalah pentingnya sabar. Iya, pentingnya as-sabar, sabar alal musibah. Kenapa? Alladhi hamala hadha rajul, yang menggiring, menyeret, mendorong orang ini bunuh diri karena tidak sabar. Tidak sabar dengan musibah yang menimpanya, rasa sakit yang menimpanya. Iya, karena semakin parah. Ya akhirnya dia pun berupaya untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Karena ada musabar. Iya. Padahal kita tahu sabru adalah musibah. Sabar dan menerima musibah adalah hukumnya wajib. Sehingga upaya sabar yang ada dalam masalah ini adalah hendaknya dia tahu, dia yakin, dan itu ada pada ahlu sunnah, ada pada seorang mukmin, bahwasanya bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah. Apalagi kalau dia beriman dengan ancaman-ancaman yang ada dalam bab ini terkait dengan ancaman bunuh diri. Dia bukan hendak bersirahat dari rasa sakit, justru dengan bunuh diri dia akan menuju azab Allah subhanahu wa ta'ala yang dahsyat di akhirat nanti. Ikhwan billah rahiman rahimakumullah. Di antara faedah hadis ini juga, ini hadis dalil di antara dalil kaidah yang ma'rufah, yaitu man ista'jala qabla awani uqiba bihirmani. Man ista'jala qabla awani, barang siapa yang tergesa-gesa menginginkan sesuatu sebelum waktunya, ya maka dia akan dihukum tidak mendapatkan apa yang dia tuju tersebut dengan tergesa-gesa sebelum waktunya. Ya, orang ini ingin segera istirahat, ingin segera berhenti dari rasa sakit sebelum waktunya. Ingin demikian, ya ternyata justru dia akan tidak bisa istirahat. Kenapa? Karena Allah berfirman, haramtu alaihil jannah, aku haramkan atas dia surga. Ingin berhenti dari rasa sakit, ternyata justru terancam dengan azab di akhirat. Man ista'jala qabla awani uqiba bihirmani. Ini kaidah yang ma'rufah yang masuk ke dalam bab-bab ilmu yang banyak. Kemudian di antara faedah hadis ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang paling penting juga adalah hadis ini tidak bisa dijadikan dalil oleh khawarij untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Iya. Seperti di hadis sebelumnya. Ini min babil wa'id. Firman Allah Subhanahu wa taala, seorang yang bunuh diri dikatakan haram tu al-jannah, aku haram atas dia surga, itu tidaklah bisa dijadikan dalil ya untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Lalu bagaimana? Dijawab oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan ini yang menunjukkan bahwa beliau Imam Nawawi rahimahullah itu ada sunnah, di atas pemahaman sunnah. Walaupun dalam beberapa permasalahan beliau ada tergelincir, iya, tapi al-asl beliau di atas sunnah. Di dalam syarah beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan firman Allah, qad haramtu alaihil jannah, aku haram ke atas di surga. Kata beliau, faqala qala al-qadi rahimahullah, berkata qadi qadi iyad rahimahullah, fihi yuhtamal annahu kana mustahillan. Bisa jadi kenapa dia diharamkan surga, haram dari jannah, itu karena dia menghalalkan bunuh diri. Kalau sampai menghalalkan, berarti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan itu kufur, kekafiran. Dan orang kafir itu tidak mungkin masuk surga. Ini yang pertama. Bisa jadi dikatakan haram tu al-jannah, aku haramkan masuk surga karena dia menghalalkan bunuh diri. Atau kata beliau rahimahullahu ta'ala, yahrimuha hina yadkhuluha as-sabiquna wal abrar. Atau yang kedua, atau rahimahullah, yakni diharamkan masuk surga bersama orang-orang lebih dulu masuk surga. Nah, kita tahu akidah kita, akidah sunnah, ya, ada mereka-mereka hujan yang masuk surga dengan kamil, yakni tanpa hisab, tanpa azab, mereka langsung masuk surga. Tapi ada yang mereka masuk surga harus ya terkena siksa dulu dengan sebab akibat perbuatan-perbuatan dosa di dunia. Sehingga haram tu al-jannah maksudnya aku halangi dia masuk surga bersama as-sabiqun al-awwalun, bersama orang-orang lebih dulu masuk surga. Adapun dia tertahan dengan sebab dosa-dosanya, dia dosa bunuh diri. Au kata yang ketiga, kata-kata al-qadir rahimahullah. Au yang ketiga, kata beliau, au yutilu hisabah. Yani Allah melamakan hisab orang ini. Karena sebab dia bunuh diri, maka dia terhalang untuk segera masuk surga, dipanjangkan hisab orang ini karena sebab bunuh dirinya. Atau yang kelima, yang keempat, rahimahullahu ta'ala, au yuhbasu fil a'raf. Atau yang keempat kata Al-Qadir rahimahullah, dia tertahan di al-a'raf. Al-a'raf satu tempat antara tempat ahli jannah dengan ahli neraka. Ini yang keempat. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kelima kata Imam Nawawi rahimahullah, qultu wa yuhtamal anna syar'a ahli dalikal asr takfir ashilah bil kabair. Atau yang kelima kata beliau, bisa jadi karena memang syariatnya umat itu ketika itu, syariat Nabi ketika itu, syariat yang ada pada umat ketika itu memang iya adalah syariat yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Sehingga ini tidak bisa dijadikan dalil oleh orang-orang khawarij takfiriyun untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian ada satu hadis yang merupakan qasim zuhur khawarij at-takfiriyun. Hadis yang mematahkan punggung mereka, meruntuhkan ya subhat mereka, membungkam mereka. Hadis akan kita baca nanti, tapi saya baca sekarang hadis yang ke-116 yang jelas-jelas menunjukkan bahwasanya bunuh diri itu tidak mengkafirkan dari Islam. Saya baca cepat. Kata beliau, kata Imam Muslim rahimahallahu ta'ala, atau sebelumnya kata Imam Nawawi rahimahallahu, sekali lagi ini menunjukkan Imam Nawawi ala sunnah, di atas sunnah. Babud dalil ala anna qatila nafsih la yakfur, kata Imam Nawawi. Dalil bahwasanya orang bunuh diri itu tidak kafir. Qala Imam Muslim rahimahullah, qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Ishaq ibn Rahaw Ibrahim, yani ibn Rahawi, jami'an Sulaiman. Qala Abu Bakar haddatsana Sulaiman ibn Harb, qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Hajjaj as-Sawaf an Abi Zubair an Jabir anna Tufail ibn Amr ad-Dausi, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaka fi hisnin hasinin wa mana'. Qala hisnun kan li daus fil jahiliyah. Fa badalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lilladhi dakhara Allahu lil ansar. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, hajara ila Tufail ibn Amr. Tufail pun hijrah kepada Rasulullah SAW di Madinah. Qala wa hajara mahu rajulun min qaumih, dan juga ikut hijrah bersama Tufail beberapa orang dari kaumnya. Fajtaul Madinah. Ini mulai sahih yang kita baca. Ternyata beberapa orang kaum yang ikut bersama Tufail hijrah ini tidak cocok dengan Madinah. Famarida, sakit. Fajaza'a, dan tidak sabar ketika sakit. Ini jazak, tidak sabar ketika sakit. Akhirnya fa'akhadha masyaqis lahu, dia pun mengambil masyaqis itu, sering diartikan gergaji. Juga diarti sebutkan di sini dengan di syarah, nanti saya akan baca pelukan pertemuan akan datang. Tapi di antaranya mana masyaqis itu adalah, kata Imam Nawawi, anak panah yang lebar matanya, palmanya bagian tajamnya lebar. Iya, dan panjang. Iya, seperti pisau. Diambil alat tadi, faqata biha barajima, kemudian dipotong iya, jari-jari tangannya. Barajim itu ini buku-buku apa namanya? Buku-buku jari jemari dipotong. Qala fasakhabat yadahu hatamat. Iya, sehingga bercucuran air apa namanya darah dari tangannya sampai mati. Enggak sabar bunuh diri, dia potong tangan, bunuh diri. Asyahid para'ahu Tufail ibnu Amr fi manami. Tufail bin Amr melihat di tidurnya nih mimpi. Para'ahu wa hay'atu hasanah. Ternyata yang bunuh diri tadi, ya, ingat, dia seorang muhajir yang hijrah kepada Rasul di Madinah. Tapi sakit akhirnya bunuh diri. Dilihat di mimpi dalam keadaan bagus rupanya. Warahu muqattiyan yadayhi, tapi dia beliau lihat orang ini menutup tangannya yang tadi dipotong. Faqala lah, maka Tufail berkata kepada orang tadi yang bunuh diri dalam mimpinya, ma sana bika rabbuk, apa yang diperbuat Rabbmu kepadamu? Faqala, kata orang tadi, ghafara li, Rabbku telah mengampuni aku. Kenapa? Bihijrati ila nabihi sallallahu alaihi wasallam, Allah ampuni aku dengan sebab apa? Amalan hijrahku kepada Rasulullah. Itu amalan besar hijrah, akhirnya perbuatan beliau pun diampuni. Faqala, mali araka mughatiyan yadayk, kenapa aku lihat engkau menutup dua tanganmu? Qala, qila li, dia berkatakan kepadaku, lan yusliha minka ma absatta. Iya, tidak akan afan, qila li, dikatakan kepadaku, lan nusliha minka ma absatta, kami tidak akan memperbagus kembali apa yang setelah kamu rusak. Iya, karena sebab dia yang rusak di dunia, motong-motongnya, maka dikatakan kepadaku ini di akhirat nanti, lan nusliha minka ma absatta. Qala, faqassaha Tufail ala Rasulillah sallallahu, maka Tufail pun menceritakan mimpi tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata, Allahumma, ya Allah, waliyadaih, waliyadaih, dan untuk dua tangannya, faghfir, ampunilah. Ini nas jelas menunjukkan bahwasanya seorang yang bunuh diri masih muslim, tidak kafir. Iya, masih diluakan ampun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas nas membantah mereka khawarij takfiriyun yang mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Kita katakan bunuh diri itu dosa yang besar. Bunuh diri ancaman yang azab di neraka sangat dahsyat. Tetapi tidak sampai mengkafirkan seorang dari Islam. Ini akidah Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.